cintaku. Bye. pokoke sing semangat nyambut gawe gawe keluargane yo. Gue gawe I'm biarlah derita ku simpan dalam jiwa, asalkan bahagia selalu bersamanya. menyayangi selalu. Sedulurku semuanya, Bantikor, monggo Bantikor, ayo bang, ayo ta. Sedih hati sedih, beri sama sedih. Baru mata buang Bantikor. Hibur lagi nanti. Tepuk tangannya buat Bantikor. Terima kasih, saudara Ketok Kunir. Oh, kasih. Pratama. Siap Mas Rino. Nggih, nggih. Siap. Terima kasih. Setik dan juga ada Mitra Audio Mega Electric, terima kasih semua, thank you. Berapa kali ku katakan, berapa kali ku ingatkan, kau anggap diriku yang bersalah, kau anggap aku yang berdosa. Dirimu paling benar. Berulang kali ku ucapkan, berulang kali ku maafkan. Pandainya dirimu berdusta, pandainya dirimu bicara melempar batu sembunyi tangan. Setajam karang kau bicara, bersatukan cinta. Aku pun tahu kau takkan bisa mencintaiku seutuhnya. Berulang kali ku bicara melempar

aku dari Jambangan Kalabarai Menerja. Kalau masih bersemi di mana rimbanya, kalau pun sudah mati di mana ku salahnya. Aman tiada indah lagi tanpa kau. persinggahan yang abadi hidup selang kematian. Jangan pernah kita lalai akan beribadah. Love.